Mitra Bisnis, tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun yang sangat penting dan menentukan bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, tahun ini merupakan momentum pesta demokrasi terbesar yang diadakan 5 tahun sekali, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Berbagai harapan masa depan hadir dalam benak masyarakat. Kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, pendidikan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjamin, penurunan angka korupsi, dan masih banyak lagi. Namun, seperti apa harapan Faisal Basri selaku pengamat ekonomi? Dan untuk mengetahuinya, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa harapan Anda terhadap pemilu kali ini? Semoga kita dapat pemimpin yang mampu merajut kembali Indonesia, yang bersedia untuk membatalkan pembangunan jembatan Selat Sunda. Proteksi kehidupan rakyatnya itu, yang rentan, yang marginal. Masa Social Protection Index Timor Leste nomor 11 dari 32 negara, kita nomor 27. Jadi Timor Leste memang masih tertinggal dalam banyak hal, tapi mereka memulai membangunnya dengan benar. Ya, pertama, dia melindungi rakyatnya yang paling rentan. Kedua, dia ikut konsep Nabi Yusuf, yakni belajar business cycle. Barangkali nggak ada doktor ekonomi yang keren di sana, tapi mereka menerapkan business cycle. Tatkala engkau sedang dalam masa kejayaan, maka tabunglah lebih banyak. Tatkala sedang paceklik, tabungan diambil. Kalau Indonesia, tatkala sedang makmur, habiskan. Jangan sisakan satu sen pun. Karena kita nggak ada yang nabung, tatkala kita lagi paceklik, kita ngutang. Nah inilah kita. Tidak satu sen pun kita punya sovereign wealth funds. Sementara Timor Leste tahun lalu sudah 14 miliar US dollar. Dia masih kecil dibandingkan Norwegia yang 700 miliar US dollar. Tapi mereka lah yang menerapkan konsep bernegara secara tidak ugal-ugalan seperti kita. Nah, kita berharap oleh karena itu substansi menjadi penting. Dan ini harus kita kawal siapapun yang jadi presidennya ya. Kalau kita melihat seperti Bang Hamdi sampaikan agak gamang gitu ya. Ini nggak bicara tentang apa yang akan dilakukan. Kesempatan kita untuk mengisi, menawarkan, mendorong agar presiden yang akan datang itu betul-betul melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh negara dan pemerintahnya. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.